Mitra Bisnis hari Rabu kemarin, Hermawan Sulistyo bersama intelektual lainnya menggelar acara public lecture dan juga peluncuran buku yang bertajuk Peran Intelektual di Era Turbulensi. Menurut Hermawan, ada beberapa faktor penting yang menjadi inspirasi serta mendasarinya untuk menggelar program tersebut. Guna membahas latar belakang dari digelarnya program public lecture ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas latar belakang dari pelaksanaan acara public lecture kemarin? Itu begini, ada dimensi filosofisnya. Jadi itu berawal dari rasa terusik saya dengan komentarnya Sugeng Saryadi yang bolak-balik ngomong, saya mau tutup program diskusi saya gitu di TV itu. Kenapa? Lama-lama saya itu kehilangan narasumber. Jadi nyari intelektual saja sudah sulit, apalagi intelektual bebas. Apa memang seperti itu, Pak Her? Nah, memang betul. Karena semua kaum intelektual itu terserap ke kekuasaan partai politik atau cari duit, ya, jadi konsultan ini itu atau jadi selebriti gitu. Nah, padahal bangsa yang tidak memiliki intelektual yang tetap menjalani perannya sebagai intelektual itu, dia akan kehilangan roh dan kehilangan arah perjalanan peradabannya gitu. Nah, ini mulainya dari sana. Jadi berangkat dari keprihatinan itu, terus ada peristiwa di Lipi, senior saya Muhtar Mahbudtinggi dan Syamsu Mardan pensiun. Bagi saya, seseorang pensiun sebagai peneliti itu kan kedudukan formal, dalam arti orang harus ke kantor, administrasi, gaji dan sebagainya. Tapi posisi dan peran intelektual itu tidak pernah pensiun. Nah, saya ingin membuat lecture ya, seperti kalau di dalam dunia akademik ada penghormatan pada tokoh intelektual seperti itu, yang disebut dengan istilah memorial lecture untuk orang yang sudah meninggal. Nah, saya mau membuat tradisi untuk senior-senior yang masih hidup, sudah pensiun, emeritus profesor dan sebagainya. Nah, terus Pak Mohtar kan enggan karena dia nggak mau ditokohkan lah, dimunculkan kayak gitu. Kemudian tertunda karena seperti itu. Lalu pas saya nerbitin rangkaian tulisan saya, ada yang kumpulan tulisan, ada yang naskah baru, ada segala macam, ada jumlahnya 18. Kenapa nggak gabungin sekalian peluncuran buku? Jadi tajuknya menjadi lecture dan peluncuran buku. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.